Al-Hafidz Ibnu Hajar menyingkat penyebutan hadis ini. Wa tamamuhu, adapun lengkapnya hadis tersebut tadi berbunyi, man ista'adza billah fa'idhuhu wa man sa'ala billah fa'atuhu. Barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Wa man sa'ala billah, dan barang siapa yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, fa'atuhu, maka berilah dia. Wa man da'akum fa'ajibuhu, dan siapa yang mengundang kalian, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, kemudian siapa yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Fa in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu, namun jika kalian tidak mampu membalasnya, maka doakanlah dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu, hingga kalian benar-benar melihat bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Wa fi riwayatin hatta ta'lamu, kemudian dalam riwayat lain teksnya hatta ta'lamu, hingga kalian mengetahui. Wa fi riwayatin ukhra man da'akum fa'ajibuhu, lalu disebutkan juga dalam riwayat lain, man da'akum fa'ajibuhu, siapa yang mengundang kalian maka penuhilah undangannya. Dzakara asy-syaikh Muhammad rahimahullah fi kitab at-tauhid wa 'azahu li Abi Daud wa Nasa'i. Riwayat-riwayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah At-Tamimi dalam kitab at-tauhid, kemudian beliau menyandarkannya ya kepada Abi Daud wa Nasa'i, artinya diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i. Berikutnya kata beliau rahimahullah, wal maqsudu annahu hadithun jayyidun azimun. Maksud dari penyebutan ini atau hadis ini adalah bahwasannya hadis ini hadis yang sangat baik, hadis yang agung. Yadullu ala anna ahlal iman yambagi an yakuna bainahum hakadha. Menunjukkan bahwa ahlul iman, orang-orang yang beriman, semestinya di antara mereka ya seperti ini keadaannya. Kalau ada yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungi. Man sa'ala billah a'tuhu ta'ziman lillahi azza wa jal, dan kalau ada yang meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Dalam rangka apa? Ta'ziman lillahi azza wa jal, mengagungkan Allah azza wa jal. Nah, kemudian kata beliau, wala yang bagi as-su'alu billahi. Sebenarnya tidak patut meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah. Misalnya seseorang minta kepada temannya, minta sesuatu lalu membawa-bawa nama Allah. Ya. Saya minta misalnya engkau berikan barang ini itu kepadaku dengan menyebut nama Allah. Ya. Dengan nama Allah saya minta ini dan itu. Ya. Nah, sebenarnya yang seperti ini tidak patut dilakukan. Kama ja'an nahyu 'an dzalika, sebagaimana telah datang larangan tentang itu. Lakin law fa'ala fayambagi i'ta'uhu mata yassara min dzalika. Namun jika dia atau seseorang melakukannya, maka sudah semestinya untuk memberinya. Ma tayassar min dzalika, sesuai dengan kemudahan. In kana faqiran yu'ta ma tayassar. Jika yang melakukan itu, dalam artian yang meminta itu, memang seorang fakir, maka diberi sesuai dengan kemampuan, hal yang termudah. In kana min mali zakat wa huwa min ahliha yu'ta. Jika meminta dari harta zakat misalnya, wa huwa min ahliha, dan memang ia termasuk orang yang berhak mendapatkannya, yu'ta, maka mesti diberi. Nah, in kana yutlabul indar aw yastahiqul indar unzur. Namun jika yang meminta itu dituntut ya atau diharuskan untuk melihat dulu keadaannya, aw yastahiqul indar, atau memang layak untuk dipantau, dilihat, undur, maka dilihat. Karena memang tidak setiap yang meminta itu ya adalah orang yang memang layak untuk diberi. Ya, ada orang yang datang meminta harta zakat. Ternyata memang dia berhak ya untuk mendapatkannya, orang yang layak mendapatkan zakat, maka diberi. Nah, jika perlu ya untuk dipantau dulu keadaannya, maka dipantau, dilihat. Nah. Amma idza talaba ma la yastahiqu fala haqqo lahu fi dzalika. Lain lagi, kata Syekh, jika ada seseorang meminta sesuatu yang sebenarnya dia tidak berhak mendapatkannya, fala haqqo lahu fi dzalika, maka tidak ada hak sedikit pun baginya. Nah, falau sa'ala billah an yu'ta minaz zakat la yu'ta, li'annahu sa'ala billah ma la haqqa lahu fihi wa la wajha lahu fasu'aluhu khata. Sekalipun dia meminta dengan menyebut nama Allah agar diberi dari harta zakat, maka tidak boleh diberi. Kenapa? Karena dia meminta dengan menyebut nama Allah terkait sesuatu yang dia tidak ada hak di dalamnya. Datang misalnya orang kaya meminta harta zakat. Ya, orang kaya meminta harta zakat. Orang kaya tidak layak untuk mendapatkan zakat. Ya. Sedekah, datang meminta dengan menyebut nama Allah, maka jangan diberi, sekalipun meminta dengan menyebut nama Allah. Sebab apa? Sekali lagi, li'annahu sa'ala billah ma la haqqa lahu fihi. Dia meminta dengan menyebut nama Allah sesuatu yang dia tidak punya hak di dalamnya untuk mendapatkannya. Wala wajha lahu. Ya. Fasu'aluhu khata. Nah, enggak berhak untuk mendapatkannya. Ya. Enggak layak untuknya, fasu'aluhu khata. Maka permintaannya ini sesuatu yang salah, keliru. Nah. Jadi itu poin-poin penting ya. Nah. Poin pertama, kita ulangi, kalau ada orang yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka beri dalam rangka mengagungkan nama Allah. Kemudian berikutnya, ya, meminta sesuatu dengan menyebut nama Allah, ini hal yang tidak pantas dilakukan, karena sudah ada larangannya. Nah, namun jika ada yang melakukannya, ya, jika ada yang melakukannya dan memang terbukti misalnya seorang yang fakir yang membutuhkan, maka boleh diberi. Nah, boleh diberi. Lalu poin ketiga, jika ada yang meminta sesuatu terkait ya sedekah atau zakat atau yang lainnya padahal dia tidak berhak mendapatkannya, maka tidak perlu diberi, walaupun saat meminta dia menyebut nama Allah. Nah, selanjutnya poin yang keempatnya, kadzalika idza sta'adza billah la yu'adzu. Demikian halnya apabila meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Ya, jangan dilindungi. Illa idza kana yasta'idzu bi syai'in laisa lazimun lahu. Ya. Kecuali kalau dia meminta perlindungan ya, dari sesuatu yang dia tidak wajib untuk melakukannya. Dia tidak harus untuk melakukannya. Misalnya dia dipaksa. Dia dipaksa, ya, oleh satu pihak untuk melakukan sesuatu. Sementara, ya, sesuatu itu tidak wajib baginya untuk dilakukan. Kemudian dia minta perlindungan. Nah, ini boleh, ya, minta perlindungan dengan menyebut nama Allah. Nah, wa innama ista'adza fil haq. Ya, dan meminta perlindungan itu sesungguhnya terkait dalam perkara yang hak. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, sebab Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Awwidh ma'adal haq bi ahlihi." Berikan perlindungan, ya, yang akan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Nah, yang akan mengembalikan hak kepada pemiliknya. Baik, fa in qala a'udzu billah an tulzimuni bikadza laisa syai'un laisa bilazimin lahu aw a'udzu billah an ta'khudhu minni ma la haqqa lakum fihi yu'adzu. Jika ada seseorang mengatakan aku berlindung, ya, kepada Allah dengan nama Allah, ya, antul zimuni bikada, ketika kalian memaksaku untuk melakukan ini, syai'un laisa bilazmin lahu, sesuatu yang tidak wajib baginya untuk dilakukan. Atau dia mengatakan aku berlindung kepada Allah, berlindung dengan nama Allah, ya, anta'khudhu minni ma la haqqa lakum fihi, karena kalian mengambil dariku sesuatu yang bukan hak kalian. Yu'adzu, maka yang seperti ini perlu diberi apa? Perlindungan. Ya. Yang seperti ini perlu diberi perlindungan. Orang yang sedang tertekan meminta perlindungan, ya, yang dipaksa untuk melakukan sesuatu padahal, ya, tidak benar. Nah, atau orang yang akan dirampas hartanya. Nah, yang seperti ini sekali lagi perlu diberi perlindungan. Apalagi ketika meminta perlindungan dia menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Nah, aw ma asbaha dzalika minal asya' allati lahu fiha haq aw laisa bilazimatin lahu. Atau hal-hal semisal itu dari perkara-perkara yang memang mengandung kebenaran di dalamnya, atau sesuatu yang bukan menjadi keharusannya atau kewajibannya. Nah, selanjutnya, amma an yasta'idha bishay'in lazimin ka'an yaqula a'udhu billah an ta'khudhu ad-dain alladhi alayya aw a'udzu billah an ta'muruni bima'rufin aw tanhauni 'an munkarin la yuta'. Adapun kata Syekh, kalau seseorang meminta perlindungan dari sesuatu yang memang menjadi kewajibannya, ya, sesuatu yang menjadi kewajibannya yang harus dia lakukan, misalnya dia mengatakan aku berlindung dengan nama Allah, ya, dari kalian karena kalian, ya, anta khududain alladhi alayya, hendak menagih hutang yang ada padaku. Nah, ini ada orang ketika ditagih hutang, ya, berlindung dengan menyebut nama Allah, a'udzubillah. Nah, padahal membayar hutang sesuatu yang wajib, yang harus dilakukan, yang dia punya hutang. Ya. Atau, misalnya dia mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. dari kalian karena kalian menyuruhku untuk melakukan yang ma'ruf dan mencegahku dari perbuatan yang mungkar. La yuta, yang seperti ini tidak perlu ditaati, dalam artian tidak perlu diberi apa? Perlindungan. Ya. Nah. Jadi kesimpulannya, soal meminta perlindungan ada dua. Ada orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, ya, dari perkara-perkara yang memang di luar kewajibannya, ya. Atau meminta perlindungan, ya, terkait dengan hak yang akan diambilnya. Nah, ini patut diberi perlindungan. Nah, yang kedua, ada orang yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah dari perkara-perkara yang memang kewajibannya, ya, sesuatu yang harus dilakukannya. Nah, yang seperti ini tidak perlu diberi perlindungan. Diberi contoh oleh Syekh rahimahullah tadi, ya, seseorang berlindung ketika akan ditagih hutangnya, seseorang berlindung ketika disuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Nah, seharusnya dia taati, ini malah meminta perlindungan bahkan dengan menyebut nama Allah, waliyadzu billah. Nah, jadi sekali lagi, ya, yang seperti ini, la yuta, tidak perlu ditaati, tidak perlu diberi perlindungan. Li'annahu ista'adza billah min syai'in, Allah amara bi'adami i'adzatihi fi wa amara bi'ilzamihi bihi. Karena dia minta perlindungan, ya, dengan menyebut nama Allah dari sesuatu yang Allah justru telah memerintahkan untuk tidak diberi perlindungan di dalamnya. Wa amara bi ilzamihi, dan justru Allah merintahkan untuk dia, ya, melakukannya. Nah. Wa hakadha idza da'aka. Demikian juga apabila, ya, ada seseorang yang mengundangmu, fa innahu yujabu. Maka harus dipenuhi undangannya. Illa idza da'a ila munkarin, kecuali kalau mengundang kepada sesuatu yang mungkar. Au ila walimatin fiha munkar, atau mengundang ke pesta pernikahan yang mengandung di dalamnya kemungkaran. Fala yujabu, maka tidak boleh dipenuhi undangannya. Illa idza kana almad'u yastati'u izalatal munkar, kecuali kalau yang diundang itu mampu menghilangkan apa? Kemungkaran. Ya. Nah. Tayyib, selanjutnya, hakadza yaqulu sallallahu alaihi wasallam, man ata ilaikum bima'rufin fakafi'uhu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ata ilaikum bima'rufin fakafi'uhu. Siapa saja yang datang kepada kalian membawa kebaikan, ya, maka balaslah dia. Sana'a lakum sani'atan tayyibatan, ya, yukafa ala ma'rufihi bil ma'ruf minad dunya. Ada seseorang yang dia telah melakukan kepada kalian, ya, sesuatu yang baik, maka harus dibalas atas kebaikannya dengan kebaikan. Minat dunia, dari urusan-urusan dunia. Nah, orang berbuat baik, ya, apapun bentuknya, patut untuk mendapatkan apa? Balasan. Entah itu balasan yang setimpal, atau membalas dengan sesuatu yang lebih lagi dari kebaikan yang dilakukannya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yuthibu 'alaiha. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa menerima hadiah dan membalasnya. Setiap kali beliau diberi hadiah, beliau selalu membalasnya. Nah, pemberian hadiah adalah kebaikan, maka patut untuk mendapatkan balasan. Fa idza sana'a ma'rufan min syai'in yanfa'uhu, ya, mithlu islahihi izarin au islahi sayyaratin au ila ghairi dhalika minal wujuh allati tastati'u an tukafi'ahu fiha fatukafi'uhu. Maka jika ada yang berbuat kebaikan terkait dengan sesuatu yang bermanfaat, misalnya memperbaiki kain sarung, ya, permak, rombak, pakaian, au islahi sayyaratin, atau memperbaiki mobil, atau semisal itu, ya, allati tastati'u an tukafi'ahu, yang engkau mampu untuk membalasnya, maka balas kebaikannya. Dengan makanan misalnya, dengan uang misalnya. Nah, dan itu hal yang wajar, bahkan sesuai dengan aturan syariat. Fa in ajizta fad'u lahu. Kalau memang engkau tidak mampu untuk membalasnya, maka paling tidak engkau doakan dia. Seperti hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man sunia ilaihi ma'rufun faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Barang siapa yang diperbuat kebaikan kepadanya, kemudian dia mengucapkan kepada pelakunya jazakallahu khairan, maka sungguh dia telah memberikan sanjungan yang sempurna, ya. Nah, jadi tidak boleh kita remehkan kebaikan dalam bentuk apapun. Pelaku kebaikan layak untuk mendapatkan balasan, ya, apapun balasan itu. Paling tidak kalau kita tidak bisa memberi balasan berupa barang, ya, maka doa. Fad'u lahu, doakan dia. Hatta taro, hatta ta'lam. Wa fi riwayati ba'dihim hatta turo, ay tadunnu. Sampai kamu benar-benar melihat, benar-benar mengetahui, dalam riwayat lain benar-benar mengira, turo ay tadunnu, benar-benar mengira bahwa kamu sudah membalasnya. Walakin ja'a fi riwayati sahihah hatta ta'lamu. Wahada yadullu ala annaha bima'na tarau bifathit ta ta'lamu, yani yajtahidu wa yahrisu hatta yad'u lahu da'awatin kathirah ya'lam ma'aha annahu kafahu ala ma'rufihi alladhi lam yastati' ma'ahu an yukafi'ahu alaihi bil mal. Namun datang dalam riwayat sahih yang lain lafadznya itu hatta ta'lamu, hingga kalian mengetahui. Ya. Ini saat tidak bisa memberi balasan yang sama dari kebaikan, maka doa, ya, balasannya sampai kalian mengetahui. Ini menunjukkan maknanya sama dengan tarau, sampai kalian melihat. Ya. Yani artinya yajtahid, perlu kesungguhan, bersemangat, ya, hatta yad'ulahu da'awatin kathirah, hingga mendoakannya dengan doa yang banyak, ya, ya'lam ma'aha annahu kafahu, sehingga diketahui telah membalas kebaikannya, ya, alladzi lam yastati ma'ahu an yukafi'ahu alihi bil mal, yang atau saat tidak mampu membalasnya dengan harta, ya. Jadi sekali lagi Nabi mengatakan, siapa saja yang melakukan kebaikan kepada kalian, maka balaslah kebaikannya. Saat tidak mampu membalas kebaikannya dengan pemberian barang misalnya, maka kata Nabi, doakanlah dia. Lalu setelah itu ada kalimat hatta tarau, sampai kalian melihat. Macam-macam lafadznya. Ada hatta tarau, ada hatta ta'lam, ada hatta ta'lamu, ya hatta tarau. Nah, lafad-lafad ini sampai kalian melihat bahwa kalian sudah membalasnya, menunjukkan adanya anjuran Nabi untuk terus mendoakannya dengan doa yang baik, ya, dengan doa yang baik sebagai ganti dari ketidakmampuan membalas dengan apa? Barang, ya, atau dengan perbuatan, dengan tenaga, dengan pikiran, ya. Nah, ini yang harus dilakukan. Wa hadza min makarimil akhlaq wa min mahasinil a'mal wa min thayyibish syam. Ini termasuk dari akhlak yang mulia, ya, amal yang baik, dan perilaku atau sifat yang baik. Ammal i'rad di akhir kata Syekh, ammal i'rad amman ahsana ilaika, adapun berpaling dari siapa saja yang melakukan kebaikan kepadamu. Wa ka'annahu ma fa'ala syai'an, dianggap bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu apapun. Falaisa min makarimil akhlak, maka ini tidak termasuk akhlak yang baik. Jangan lupakan kebaikan orang lain, ya, jangan diacuhkan, jangan diabaikan. Nah, kalau mampu membalasnya, balas dia. Ketika tidak mampu, doakan dia. Nah, ini arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja, ini kaitannya sangat erat sekali dengan bab yang sedang kita bahas. Kebajikan dan menyambung hubungan. Di awal sudah kita sampaikan bahwa segala hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ini harus dilakukan. Nah, pada orang yang beri sesuatu, kita mampu membalasnya, balas. Ada orang yang menyumbang tenaga, pikiran kepada kita, ya, dalam sesuatu, kalau kita mampu membalasnya, balas. Kalau tidak, doakan. Waffaqallahul jami', semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan bab yang baru, bab tentang az-zuhud wal wara', bab tentang zuhud dan wara'. Zuhud dan wara', ini dua kata yang memang tidak bisa dipisah karena apa? Karena wara', ya, itu bagian daripada zuhud. Wara' bagian daripada zuhud. Baik. Nampaknya pertemuan pada hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan di kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertanyaan kemungkinan akan kita akhirkan besok, ya. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.